Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita akan baca sebuah karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang berjudul Ad-Da'u wa Dawa'. Kitab ini berawal dari sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada beliau tentang seorang yang diuji dengan sebuah musibah, dan dia tahu jikalau musibah ini akan terus berlanjut, berdampak, akan dapat merusak dunianya dan akhiratnya. Dan orang tersebut berusaha untuk menolaknya dengan berbagai jalan. Tidaklah usahanya itu bertambah, melainkan bertambah sangatlah kepedihannya, keperihannya, dan bertambah keraslah musibah tersebut. Maka bagaimana cara menolaknya? Ini pertanyaannya. Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana cara untuk mengangkat musibah tersebut? Yang pertama, cara untuk menolak. Dan yang kedua adalah untuk mengangkat jikalau musibah tersebut telah datang. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah menjawab, alhamdulillah amma ba'd. Telah sabit dalam Sahih Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah penyakit melainkan Allah Subhanahu wa taala juga turunkan pula penawar itu bersamanya. Dan di dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li kulli da'in dawa." Setiap penyakit itu ada obatnya. Faida usiba dawa'ud da'i bara'a biiznillah. Apabila penawar penyakit itu tepat, maka akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa hadha ya'ummu adwa'al qalbi wal ruhi wal badani wa adwiyataha. Yang demikian ini mencakup seluruh penyakit hati, penyakit jiwa, dan penyakit fisik serta obat-obatnya. Waqad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'an wa ja'ala dawa'ahu su'al al-ulama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan kebodohan itu sebagai penyakit, dan beliau jadikan obatnya adalah bertanya kepada para ulama. Nah, kemudian beliau bawakan sebuah contoh dari apa yang dialami oleh sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika singgah di suatu desa dari desa-desa Arab, di mana tokoh desa tersebut disengat oleh kalajengking, kemudian diruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya. Setelah itu, ya, sang tokoh pun sembuh seperti sedia kala dan seperti dalam keadaan, ya, tidak berpenyakit sama sekali. Kemudian Ibnul Qayyim mengatakan, faqad athara hadzal dawa'u fi hadzal da'. Perhatikan bagaimana pengaruh obat ini terhadap penyakit tersebut. Obatnya berupa surat Al-Fatihah. Bacaan surat Al-Fatihah terhadap penyakit fisik berupa sengatan, kalajengking. Ya. Wa azalah. Dan bagaimana obat tersebut menyingkirkan penyakit itu. Hatta ka'allam yakun. Seakan-akan keadaannya seperti sedia kala. Wa huwa ashalu dawain wa aisaruh. Dan ini merupakan doa yang paling mudah. Intinya, walau ahsanal 'abdu tadawiya bil Fatihah la ra'a ta'thiran 'ajiban fi syifa. Seandainya seorang itu betul-betul mampu, bagaimana cara, ya, menggunakan Al-Fatihah sebagai doa, ya, dia baca dengan baik, dia ngerti, dan disertai dengan keyakinan yang luar biasa, niscaya dia akan melihat hasilnya. Itu hasil yang menakjubkan. Nah. Kemudian beliau menyebutkan pengalaman beliau tinggal di Makkah selama beberapa waktu, dan tentunya beliau juga pernah mengalami sakit. Ketika itu tidak ada dokter, tidak ada obat, yang beliau lakukan hanyalah membaca surat Al-Fatihah untuk meruqyah dirinya sendiri, dan hasilnya luar biasa. Kemudian beliau mengingatkan akan satu poin khusus, ya, yang bagi tafattunulah, yang harus diperhatikan dengan baik. Wahwa annal al-kara wal-ayati wal-ad'iyata allati yustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyah. Bahwa zikir-zikir, ayat-ayat, dan doa-doa, ya, yang dipanjatkan dan yang digunakan untuk meruqyah, ya, pada dasarnya zikir tersebut, ayat tersebut sangat bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat. Walakin tastad'i qabul al-mahal wa quwwat al-himmat al-fa'il wa quwwat himmat al-fa'il wa ta'thirih. Akan tapi sangat-sangat membutuhkan dukungan berupa apa? Berupa kekuatan, semangat, keyakinan dari sang pembaca. Yes. Kalau yang bacanya tidak ada keyakinan sama sekali, nggak ada keteguhan sama sekali dalam baca surat tersebut, berapapun dibaca ya nggak ada asarnya, nggak ada pengaruhnya. Akan tapi kalau orang tersebut membaca surat Al-Fatihah, ya, betul-betul dengan yakin dan dia pahami maknanya, dan dia yakini bahwa ini merupakan obat, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan seluruh Al-Quran adalah obat, maka niscaya dia akan mendapati, ya, pengaruh yang luar biasa dari obat tersebut. Ya. Allah telah mengatakan, "Qul huwa lilladzina amanu huda huda wa syifa." Katakanlah wahai Muhammad, dia Al-Qur'an bagi orang-orang yang beriman adalah petunjuk dan obat. Dikatakan di sini Al-Qur'an menunjukkan seluruhnya, seluruhnya. Ayat mana saja itu merupakan petunjuk dan juga obat. Nah, kalau seorang menggunakan ayat-ayat tersebut disertai dengan keyakinan yang mendalam, niscaya akan berhasil. Dan ini merupakan obat yang paling mujarab, obat yang paling bermanfaat, dan obat yang paling mudah. Nah, Fadhilan azamiyallahu wa iyyakum. Ini merupakan pembahasan atau ringkasan dari pembahasan kemarin, maka kita masuk kepada pasal yang baru, yaitu ad-du'a'u min anfa'il ad'iyah. bahwa doa merupakan obat yang paling mujarab, obat yang paling paten, obat yang paling bermanfaat. Qala rahimahullah, wad-du'a'u min anfa'il adawiyah wa huwa aduul bala' yudafi'uhu wa yu'alijuh wa yamna'u nusulahu wa yarfa'uh aw yukhaffifuhu idza nazal wa huwa sibaqul mu'min. Doa merupakan obat yang paling bermanfaat, dan doa adalah musuhnya bala. Doa adalah musuhnya bala. Doa mampu menolak bala, dan doa mampu menyembuhkan penyakit dengan izin Allah, dan doa dapat mencegah datangnya penyakit, dan doa bisa mengangkat jikalau penyakit itu sudah datang, atau doa itu bisa meringankan penyakit tersebut apabila penyakit itu sudah ada. Wa huwa silahul mu'min, dan doa merupakan senjatanya orang yang beriman. Walahu ma'al bala salatatu maqamat, ada tiga kondisi hubungan antara doa dengan bala, doa dengan penyakit, doa dengan musibah. Ada tiga kondisi. Ahaduha, kondisi pertama, ayyakuna aqwa minal bala fayarfa'u, bahwa doa tersebut lebih kuat dari bala, maka doa itu akan menolaknya. Maka doa itu akan menolaknya, menolak bala. Belum sampai datang sudah ditolak oleh doa, mengingat doa itu kuat. Ats-tsani ay yakuna ad'afa minal bala fayaqwa 'alayhi al-bala. Keadaan yang kedua, ternyata doanya lebih lemah daripada bala itu sendiri, kalah dia, sehingga bala itu mengalahkannya. Bala itu mengalahkan doa tersebut. Fayusabu bihil 'abdu, sehingga hamba itu pun ditimpa oleh musibah, bala maupun penyakit karena lemahnya doa tersebut, karena lemahnya doa yang dia panjatkan. Nanti akan disebutkan bagaimana doa itu lemah, bagaimana doa itu bisa kuat. Baik. Walakinnahu qad yukhaffifuhu wa in kana dha'ifan. Akan tetapi terkadang doa itu dapat meringankan bala, meringankan musibah, walaupun lemah. Walaupun lemah masih memberikan manfaat, bisa meringankan musibah atau bala yang menimpa. Ats-tsalits, keadaan yang ketiga, ayyataqawama, seimbang antara doa dengan bala itu seimbang satu sama lain. Wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibah, sehingga satu sama lainnya saling mengalahkan, kadang ini kadang itu, kadang ini kadang itu, terus ini kalau keadaannya seimbang. Qala rahimahullah, wa min anfa'il adawiyati al-ilhah fid du'a, di antara doa yang paling bermanfaat adalah al-ilhah, mendesak di dalam berdoa. Al-ilhah itu terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-ilhah. Kalau ilhah kepada sesama itu dibenci. Kalau misalnya ada seorang datang kepada kita meminta sekali, minta lagi. Bagaimana perasaan kita? Pasti enggak suka. Namun ini enggak sama, justru al-ilhah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang paling bagus, yang paling bermanfaat bagi hamba. Wa qad rawa Ibnu Majah fi sunanih min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Ibnu Majah di dalam sunannya meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Ya memang, ini kebalikan dari keadaan manusia. Kalau seorang minta kepada sama, ya, maka saudaranya itu yang akan membencinya, yang akan memurkainya, karena banyak meminta. Maka berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diminta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepadanya. Nah, qala rahimahullah faslun min al-afati allati tamna'u qabul ad-du'a, di antara hal-hal yang dapat menghalangi diterimanya doa. Wa min al-afat allati tamna'u tarattuba athar ad-du'a'i 'alayhi ay yasta'jil al-'abdu, di antara hal-hal yang dapat menghalangi diterimanya doa. Yang pertama, seorang hamba terburu-buru. Seorang hamba terburu-buru di dalam menanti hasilnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yastabti al-ijabah. Seorang hamba menganggap Allah lambat di dalam mengabulkan doanya. Kalau sudah dianggap atau kalau sudah muncul anggapan-anggapan seperti ini, fayastahsira wa yada'ad du'a, maka hamba tersebut akan putus asa dan meninggalkan doa, tidak lagi meminta kepada Allah. Padahal tadi yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang paling bermanfaat di dalam doa adalah apa? Al-ilhah, terus meminta, enggak putus-putus. Nah, namun sampai kalau sampai ini muncul, ya, seorang hamba terburu-buru dan menganggap lambat, ya, pengabulan doa, maka ini merupakan hal-hal yang dapat menghalangi diterimanya doanya. Qala rahimahullah, wa huwa bimanzilati man badara badran aw warasa warsan. Orang yang berdoa keadaannya seperti orang yang menabur benih atau orang yang menanam bibit. Faja'ala yata'ahadu wa yasqi, maka tentunya dia harus memeliharanya, sering menengoknya dan sering menyiraminya. Falamma istabata'a kamalah wa idraka tarakah wa ahmalah, ketika dia, ya, menganggap lambat, kok enggak tumbuh-tumbuh, ya sudah malas, enggak usah disirami, habisnya baru tanam kemarin kok sekarang enggak tumbuh, enggak sabar dia, baru sehari padahal, akhirnya apa? Akhirnya dia tinggalkan dan dia telantarkan tanamannya tersebut. Maka demikianlah doa, keadaannya seperti apa? Seperti orang yang menabur benih dan yang menanam pohon, benih pohon. Maka dia harus sabar dan sering mengunjungi dan sering terus meminta, menyiraminya. Dengan cara apa? Terus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak putus-putus. Wa fi sahih al-Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Kata Nabi, akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak terburu-buru. Seperti apa bentuk keterburuan itu? Yaqul da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa, tapi kok enggak dikabul-kabulkan. Ini makna terburu-buru. Maka jangan dilakukan yang demikian itu. Ya. Minta dan seterusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah merasa aku sudah banyak berdoa, sudah banyak meminta, tapi kok enggak dikabul-kabulkan, inilah kekeliruan. Inilah yang dapat menghalangi dikabulkannya doa tersebut. Sebab merupakan kepastian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa hambanya ketika sang hamba meminta, itu pasti. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, mintalah kalian kepada aku, niscaya aku akan kabulkan. Aku akan penuhi permintaan kalian. Dan tentunya permintaan yang dikabulkan harus terpenuhi syarat-syaratnya. Di antara syaratnya, makannya itu yang halal, minumannya itu juga yang halal, kemudian pakaiannya itu juga yang halal. Baik, kalau sudah ini terpenuhi, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia merasa kok enggak datang, dia harus berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini merupakan yang terbaik baginya. Kalau tidak dikabulkan saat itu, mungkin akan ditunda. Berapa waktu sampai sang hamba itu tidak merasa bahwa itulah doa yang pernah dia panjatkan. Ya, dikala yang lama. Misalnya 10 tahun kemudian baru dikabulkan. 20 tahun kemudian baru dikabulkan. Dan ini perkara yang nyata. Ya. Dan seandainya toh sang hamba tidak melihat dan tidak mendapatkan pengabulan doanya di dunia, maka dia akan dapatkan nanti di akhirat. Ya. Karena merupakan kepastian bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hamba-hambanya yang minta. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, penting bagi kita untuk memperhatikan hal-hal ini, ya, agar betul-betul doa kita bermanfaat dan kita bisa menikmatinya. Sampai di sini, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.